Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Masih kita di pembahasan nama Allah Al-Wasi'. Telah dibacakan pada kesempatan sebelumnya apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bahasanya ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas, zat yang maha mengetahui, dan bahasanya jalan-jalan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak terhitung dan tidak terbilang, dan bahwasanya jika tertutup dari sebuah jalan, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya dari sisi jalan yang lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi akhir kehidupan hamba tersebut. Beliau selanjutnya menyatakan, qala ta'ala musyiran ila hadhil hal allati katsirun minan nas la yuwaffaquna laha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan kepada keadaan atau kondisi ini, bahwasanya jika tertutup sebuah jalan, Allah akan bukakan dari jalan yang lain. Di mana dalam perkara ini, kebanyakan manusia, mayoritas mereka, la yuwaffaqun laha, tidak diberikan taufik untuk menghadapi kondisi yang demikian, yakni meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan baginya di saat Allah uji dengan tertutupnya dari sebuah jalan. Dalam surat An-Nisa ayat 130 Allah tabaraka wa taala berfirman, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Dan apabila sepasang suami istri terpisah atau berpisah, terjadi perceraian di antara mereka, yughnillahu kullam min sa'atih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan masing-masingnya, min sa'atih, dari keluasan rahmatnya. لما كانت هذه الحال وهي حالة الفراق يغلب على كثير من الزوجات الحزن ويكون أكبر داء لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليها. فوعد الله الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير لهم وأنه سيعطيهم من واسع فضله. Bahasanya tatkala kondisi atau keadaan ini, yakni terjadinya perpisahan, perceraian, ya, suami dengan istrinya, seorang lelaki dengan istrinya, mayoritas keadaan para istri, para wanita yang dicerai tersebut didominasi, dikuasai oleh al-huzn, kesedihan. Ini kondisi yang digambarkan oleh beliau, mayoritas mereka demikian. Di mana faktor terbesar dari munculnya kesedihan ini adalah anggapan atau dugaan yang menimpa mereka dengan sebab perceraian ini akan terputus rizkinya dari jalan yang selama ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan rizkinya. Jadi keberadaan seorang suami. Jadi ini yang tergambar pada keumuman wanita ketika berpisah dengan suaminya. Terjadi perceraian di antara mereka. Ya, ditimpa ini anggapan bahwa dengan itu berarti rezeki dia terputus di sisi ini. Fa wa'ada Allahu al-jami'a wa basyarahum bi fathi abwabil khairi lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjanjikan untuk semuanya memberikan kabar gembira kepada mereka dengan dibukakannya pintu-pintu kebaikan, bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Dalam ayat Allah menyatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan. Jika terjadi perpisahan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada semuanya masing-masingnya. Pihak suami ataupun istri yang bercerai tadi. Ini ketika sebuah rumah tangga ya sudah diupayakan berbagai cara untuk bisa tetap lestari, ternyata tidak memungkinkan, bahkan dengan terus ya keberadaannya menjadi suami istri terjadi kezaliman antara satu dengan yang lainnya, maka syariat ini memberikan solusi dengan perpisahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya, wa annahu sayu'tihim min wasi'i fadlih. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada mereka dari keluasan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَهُ سَبَبٌ وَجِهَةٌ مِنَ الْجِحَاتِ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَانْغَلَقَتْ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابًا أَوْ أَبْوَابًا مِنَ الرِّزْقِ وَالْخَيْرِ. Berapa banyak dari keadaan seorang hamba pada kondisi ini, dia memiliki satu sebab atau satu sisi dari sekian sisi yang rizki biasa sampai kepadanya. Ya Allah jadikan itu sebagai jalan rizkinya. Fanghalaqat. Ya, kemudian tertutup jalan rizki tersebut. Ya, jadi bisa saja seorang hamba mungkin dia memiliki sebuah usaha atau profesi. Yang tiba-tiba terjadi sesuatu sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang selama ini lancar ya. Terjadi hal yang menjadikan tertutupnya usaha dia. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya satu pintu, bahkan pintu-pintu rizki dan kebaikan untuknya. وبهذا يعرف الله ويعلم أن الأمور كلها منه. Dan dengan ini ya, maka akan diketahui dan dimengerti bahwa semua urusan ya, semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan itu diatur olehnya. Semua urusan darinya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh urusan yang ada. Hanya saja dalam perkara ini keumuman manusia tidak menyadari ya, ketika terkhusus diuji dengan kemudahan yang digambarkan oleh para salafus salih ya, termasuk di antara mereka ya para sahabat ya terdepannya. Mereka mengatakan kami diuji ya, dengan kesulitan kami bisa bersabar Namun ketika kami diuji dengan kemudahan, kami tidak bersabar. Kami tidak bisa bersabar. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya ujian dengan kemudahan itu perkara yang lebih berat. Seperti yang ditegaskan hal yang demikian oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsir beliau, ya, bahwa ujian dengan kemudahan ini perkara yang lebih berat. Karena keumuman manusia ketika diuji dengan kemudahan merasa itu semua sebagai hasil dari kekuatannya, bukan itu sebagai karunia, bahkan bukan itu sebagai ujian untuk diketahui bagaimana sikap dia menghadapi ujian kemudahan tadi. Wa annahu, bahasanya, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Wa apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk manusia dari rahmatnya, fala mumsika laha, maka yang Allah bukakan itu tidak akan ada yang bisa untuk menutupinya. Dan sebaliknya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutupi, fala mursila lahu min ba'dih, tidak akan ada selainnya yang bisa untuk melepasnya, untuk membukakan. Seluruh urusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberi, dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menahan dari hamba-hambanya, yang kesemuanya di atas hikmah yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban bagi kita semua untuk meyakini bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, seberapapun dari karunia Allah, itulah yang terbaik, yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui hikmahnya dibandingkan hamba-hambanya. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.